بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام الحافظ Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ismail Al-Bukhari rahimahullahu taala fi jami'ihi Kitabus Shaum bab Idza shama ayyaman min Ramadhan thumma safar bab apabila seseorang berpuasa beberapa hari Ramadan thumma safar kemudian dia safar yakni apakah boleh dia tidak berpuasa iftar ataukah dia tetap harus berpuasa. Bab ini qanafitina azakumullah berkaitan dengan sebuah pembahasan tentang masalah istihlal asyam. Awal mula orang itu mendapati puasa Ramadan. Barakallahu fikum. Ada dua keadaan. Yang pertama ialah seseorang yang istihlal Ramadan, yakni mendapati pertama kali Ramadan dalam kondisi dia musafir. Lagi safar, masuk Ramadan gitu ya. Maka diperbolehkan bagi dia untuk memilih antara siam dan safar. Siam dan iftar kok safar. Antara puasa atau tidak puasa dikarenakan posisi dia musafir ketika itu. Keadaan yang kedua adalah seseorang yang istihlal Ramadan fil hadar. Seseorang yang mendapati awal puasa ketika posisi dia itu tidak safar. Namanya hadar, sedang tidak safar. Di sini pembahasannya, apakah ketika dia safar setelah itu diperbolehkan untuk iftar ataukah tidak? Jadi dia mendapati awal Ramadan kondisi mukim, tidak safar. Kan dia puasa? Dia puasa. Di awal-awal dia puasa. Kemudian dia mau safar setelah itu, apakah dikasih rukhsah untuk iftar ataukah tidak? Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama ialah laisa lahu ayyuftir. Jadi man istahalla alaihi ramadhanu fil hadar ثم سافر بعد ذلك فليس له أن يفطر. Maknanya barang siapa yang mendapati awal Ramadan dalam kondisi tidak safar, dia hadir mukim, lalu setelah beberapa hari kepengin safar bepergian, maka tidak boleh bagi dia untuk iftar. Dia enggak boleh buka puasa, tetap harus puasa. Meskipun safar, tetap harus berpuasa. Sebab dia mendapati Ramadan, awal Ramadan, kondisinya mukim. Wajib puasa. Ketika dia mau safar setelah itu, enggak boleh iftar, harus puasa. Ini adalah pendapat yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridainya, namun dhaif ilaihi, Ini pendapatnya Ubaidah ibnu Amr, Abu Mijlaz, ada yang mengatakan ini secara pendapat yang sahih penisbatannya hanya pendapatnya Abu Mijlaz rahimahullah, yang dinisbahkan pada Ali bin Abi Thalib dhaif isnadnya, yang dinisbahkan pada Ubaidah ibnu Amr wahm. Al-Muhim ada yang punya pendapat demikian. Dalilnya adalah Al-Baqarah 185. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Faman syahida minkum syahra falyasumhu." Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Barang siapa yang mempersaksikan di antara kamu bulan Ramadan, falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa. Sekarang posisi dia awal Ramadan, posisinya mukim, hadir bukan musafir. Dia syahida Ramadan, menyaksikan masuknya Ramadan dan dia bukan musafir, dia mukim. Gitu maknanya. Karena mukim wajib puasa, falyasumhu, wajib puasa. Pendapat ini mengatakan ketika beberapa hari kemudian dia kepingin safar, tidak boleh iftar, tetap harus berpuasa dengan ayat ini. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, pendapat jamahir al-ulama salafan wa khalafa. Pendapat hampir semua ulama salaf dan khalaf. Mereka mengatakan boleh iftar. Orang yang musafir boleh iftar secara mutlak. Dia boleh milih sebagaimana yang dibahas sebelumnya. Mau puasa silakan, iftar juga silakan. Tidak ada bedanya apakah dia mendapati awal Ramadan sebagai musafir ataukah mendapati awal Ramadan sebagai mukim. Itu kan dibahas. Dipaham ya, yang penting dia posisinya musafir, maka diperbolehkan bagi dia untuk iftar. Dipaham ya, jadi dia puasa beberapa hari, pengen safar, ya silakan safar. Apakah ada rukhsah untuk iftar? Ada rukhsah. Mau puasa silakan, tidak juga silakan. Ini dibahas kemarin ya ikhwan. Ini pendapat jamahir al-ulama, wa hadha huwa as-sahih ar-rajih. Barakallahu fikum. Argumentasinya adalah ayat di atas Al-Baqarah 185, faman syahida minkum syahra falyasum, barang siapa di antara kamu yang menyaksikan masuknya Ramadan, hendali berpuasa. Lafaznya umum. La farqa baina man istahalla Ramadan fi safar wa baina man istahalla alaihi Ramadan fil hadar. Lafaznya umum, enggak ada bedanya antara orang yang mendapati awal Ramadan sebagai musafir dan orang yang mendapati awal Ramadan sebagai mukim. Itu enggak ada bedanya. Yang penting yang mengetahui masuk Ramadan puasa. Mukim wajib puasa, enggak ada udzur. Musafir ada rukhsah begitu. Dengan adillah yang lainnya. Mau puasa silakan, enggak juga silakan. Dipaham ya? Ini yang pertama, ikhwan. Keumuman ayat. Argumentasi yang kedua yang dibawakan oleh muallif dalam buku ini. Nanti dibaca insyaallah. Tindakan Nabi kita Muhammad SAW. Ya, beliau safar ketika Ramadan, puasa beberapa hari, setelah itu iftar. Kama sayati. Argumentasi yang ketiga diriwayatkan oleh Ibn Munzir dan sahih sanadnya sampai kepada Abdullah bin Umar semoga Allah meridainya, beliau mengatakan ayat di atas faman syahida minkum syahra falyashum itu dimansukh nasakhaha qauluhu ta'ala, dimansukh dengan ayat yang setelahnya wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar, barang siapa yang sakit atau safar maka silakan dia buka puasa dan mengganti di hari-hari yang lain. Ini pandangannya Ibnu Umar semoga Allah meridainya. Sehingga yang rajih pendapat jumhur ulama. Adapun athar Ali bin Abi Thalib tentang bab ini dikatakan dhaif. Kata Ibnu Munzir, ruwiya an Aliin bi isnadin dhaif. Diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib dan dhaif sanadnya. Yang mengatakan barang siapa yang mendapati awal Ramadan dalam kondisi dia mukim lalu kepingin safar, tidak boleh iftar. Itu dhaif isnadnya dari Ali bin Abi Thalib semoga Allah meridhai. Sehingga ala kulli hal yang rajih pendapat jamaahir ulama salafan wa khalafa. Dipahami ya? Ringkasnya adalah ketika antum mendapati awal Ramadan sebagai musafir, Anda boleh memilih. Ini pas kemarin ya. Boleh iftar, boleh puasa. Kalau puasa, selesai. Kalau enggak puasa, mengganti di hari-hari yang lain. Zen? Atau keadaan yang kedua, antum mendapati awal Ramadan dalam kondisi mukim. Anda wajib berpuasa, enggak ada udzur. Ketika setelah itu masih di Ramadan, Anda kepingin safar, maka Anda diperbolehkan memilih. Boleh berpuasa, boleh ambil rukhsah, Anda iftar tidak berpuasa. Kenapa? Anda sebagai musafir. Dipahami? Hadza wadhihun barakallahu fikum. Sekarang kita baca dalilnya atau hadis yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Baik. قال المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله ابن يوسف التنسي الدمشقي معروف قال أخبرنا مالك ابن أنس ابن مالك الأصبحي المدني أبو عبد الله إمام ذي الهجرة إمام مالك معروف عن ابن شهاب Zuhri, namanya Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah ibn Shihab Az-Zuhri, Abu Bakar Az-Zuhri dari Bani Zuhrah, ma'ruf dengan Ibn Shihab dan Az-Zuhri. An Ubaidillah ibn Abdillah ibn Utbah Al-Hudhali An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibn Abbas dan Abdullah bin Abbas semoga Allah meridhai keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kharaja ila Makkah fi Ramadan. Beliau keluar menuju ke Mekah ketika Ramadan. Fasama, beliau berpuasa. Hatta balagal kadida, hingga beliau sampai di sebuah tempat namanya Kadid. Kadid antara Usafa dan Qudaid. Tempat yang ma'ruf antara Usafa dan Qudaid. Ini dari Madinah menuju ke arah Mekah. ada sebuah teman namanya Gadid, ada Qudaid. Kalau Qudaid itu dekat sekali dengan Mekah. Yang ini antara Usafan dan Qudaid, namanya Gadid. Di situ. Fasama hatta balagal Gadida aftar. Beliau berpuasa hingga sampai ke tempat yang namanya Gadid aftara. Beliau buka puasa. Faftaran nasu. Orang pun juga ikut berbuka puasa. Qala Abu Abdullah, berkata Abu Abdullah al-Muallif rahimahullah al-Bukhari, wal Gadid ma'un baina Usafan wa Qudaid. Mata air antara Usafan dan Qudaid. Barakallahu fikum. Wahada wadih. Tayyib. Ada yang mengatakan, Ikhwan fillah azakumullah, beliau ketika keluar menuju ke Mekah, beliau keluar pada tanggal 10 Ramadhan. Dan masuk Mekah pada tanggal 19 Ramadhan. Kata Al-Hafidh rahimahullah dalam syarahnya, walladzi ittafaqa alaihi ahlus siyar, walladzi ittafaqa alaihi ahlus siyar annahu kharaja fi 'ashir Ramadhan wa dakhala Makkata li 19 lailatan khalat minhu. Yang disepakati oleh ahli sejarah, ahli siar, beliau SAW keluar menuju Mekah pada tanggal 10 Ramadhan dan masuk Mekah pada tanggal 19 Ramadhan. Barakallahu fikum. Berarti beliau mendapati awal Ramadhan mukim di Madinah. Mukim puasa tanggal 10 Ramadhan, safar masih puasa, begitu sampai di Gadid beliau iftar. Artinya apa? Artinya beliau iftar, tidak harus berpuasa meskipun mendapati awal Ramadan sebagai mukim. Ketika hina safar, beliau mengambil rukhsah buka puasa. Wada ma'ruf wadihun jiddan, sangat jelas sekali barakallahu fikum sisi argumentasinya. Difaham insyaAllah ya? Hada wadih. Wada wadihun barakallahu fikum. Dari kisah ini diambil faedah yang lain. Kata Al-Hafidh rahimahullah, wastudilla bihi ala anna lil mar'i ay yuftira walau nawa asyama min al-lail wa asbaha sha'iman walahu ay yuftira fi athna'i nahar. Wahuwa qawul jumhur. Kata Al-Hafidh rahimahullah, hadis ini juga dijadikan sebagai dalil seseorang itu boleh iftar meskipun semalam niat puasa, pagi harinya masih puasa. Boleh bagi dia untuk iftar di pertengahan siang. Ini pendapat jumhur al-ulama. Ingat ya, ini pembahasan ketika mau safar. Jadi begini. Malam ini, antum gak punya rencana safar. Gak punya rencana safar. Malam ini antum berniat untuk puasa keesokan hari. Waktu sahur, antum makan sahur. Niat puasa memang. Pagi harinya antum masih berpuasa. Baru kemudian ada agenda safar hari itu. Antum harus safar hari itu. Malam dan niat puasa, sudah sahur, paginya masih puasa. Di pertengahan siang harus safar. Beliau-beliau, antum diperbolehkan untuk memilih. Lanjut puasa boleh, antum iftar juga boleh. Dipahami? Dari mana dari hadis tadi, beliau puasa hingga sampai di Gadid beriftar. Ini di pertengahan safar, iftar. Boleh. Barakallahu fikum. Ini pendapat jumhur al-ulama. Barakallahu fikum. Dipahami ya? Hadha huwa. Hadha wadih. Hadha wadih. Tayyib. Apalagi dia sudah posisinya safar. Dia safar sambil berpuasa gitu. Terus keesokan hari kepengen iftar. Enggak ada masalah. Rukhsah bagi para musafirin untuk iftar. Barakallahu fikum. وهذا واضح والله تبارك وتعالى أعلم بالصواب. هذا واضح. نعم. Dipahami insyaallah ya? Dipahami. Bagaimana kalau dia barakallahu fikum malamnya niat puasa udah sahur, pagi hari masih puasa, terus ada agenda pagi itu safar jauh. Dia safar dulu sampai jauh baru iftar, ataukah boleh bagi dia iftar di rumah, makan dulu, batal puasanya, baru safar? Jawabannya? Jawabannya apa ya, Fan? Al-jawab, ya juzu hadha wa ya juzu hadha ala sahih. Ini boleh, itu juga boleh ala sahih. Dikarenakan dia sudah berniat safar, berazam untuk safar, persiapan untuk safar, dapat rukhsahnya safar. Dia batalkan dulu puasanya, makan dulu di rumah sarapan, nanti sahur sudah ya, ini sarapan atau makan menjelang siang, baru dia kemudian berangkat. Boleh. Atau dia berangkat dulu, nanti sampai menjelang zuhur atau menjelang asar, berhenti, makan, teruskan lagi, tidak ada masalah. Dikatakan dia posisinya musafir atau nawa safar dan niat azam kuat untuk safar, maka roh safar dia dapatkan. Barakallahu fikum. Nah, wallahu a'lamu bis-shawab. Ini hadis juga menekankan bahwasanya musafir itu mukhayyar, dikasih pilihan antara puasa ataukah iftar. Ini menguatkan pendapat yang dibahas kemarin. Barakallahu. Selebihnya tergantung keadaan dia. Seperti perincian yang telah dibahas sebelumnya, barakallahu.